Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonabatin a'udzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Hijr. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-88 sampai akhir ayat surah Al-Hijr, yakni ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajam minhum dan jangan sekali-kali engkau tatapkan kedua matamu kepada apa yang kami beri kenikmatan kepada orang-orang kafir. Berupa istri-istri dari mereka. Wala tahzan alaihim. Dan jangan pula engkau bersedih hati atas mereka. Wahfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang yang beriman. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan dan pembawa keterangan yang jelas. Kama anzalna alal muqtasimin. Sebagaimana yang telah kami turunkan kepada orang-orang yang telah kami adab yang membagi-bagi Al-Quran. Alladzina ja'alul Qur'ana idzin, yakni orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an terpecah-pecah. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Rabbmu, sungguh kami akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka semua. Amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Fasda' bima tu'mar warib anil musyrikin. Teruskan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan memberimu perlindungan yang cukup dari orang-orang yang mengolok-ngolok. Alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka itu menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah. Fasawfa ya'lamun. Maka mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Walaqad na'lamu annaka yabiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu bahwa sungguhnya dadamu sempit dengan sebab apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Waqum minas sajidin. Dan jadilah kamu orang-orang yang sujud. wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni kematian kepadamu. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri ay la ta'jab i'jaban yahmiluka ala isghali fikrika bisyahawati dunya allati tamtani ubiyal mutawafirun. Waghtara bihal jahilun. Wastarni bima ataqallahu minal matani wal qur'anil adim. Janganlah engkau terlalu kagum yang menyebabkan engkau menyibukkan pikiranmu dengan syahwat-syahwat dunia yang membuat senang orang-orang yang cinta dunia dan menipu orang-orang yang bodoh. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian dari Allah berupa surat Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Wala tahzan alaihim fa'innahum la khaira fihim yurja wala naf'a yurtaqabu falida falaka fil muhinin anhum ahsanu al-badal wa fudalul iwad wahfid janahaka al-iminin ay alin lahum janibaka wahassin lahum hulukaka mahabbatan wa ikraman wa tawaddudan. Janganlah engkau bersedih atas orang-orang kafir yang tidak mau mengikutimu. Sungguh tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Tidak ada manfaat yang perlu diawasi dari mereka. Cukup bagimu orang-orang yang beriman sebagai ganti yang terbaik dan ganti yang paling afdol dari orang-orang kafir itu. Dan rendahkanlah sayapmu untuk orang yang beriman. Artinya, hendaknya engkau lemah lembut dan berakhlak baik di hadapan orang yang beriman dengan penuh rasa cinta, memuliakan dan sayang. Wa qul inni anan nadhirul mubin aikum bima alaika minan nadharati wa da'i risalah wa tablighi lil qarib wal ba'id wal adwi was sadiq fa innaka idza fa'alta dhalik falaysa alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika alaihi min syai'. Katakan kepada mereka, sungguh aku hanyalah petugas yang memberi peringatan dan memberi penjelasan. Artinya, laksanakan tugasmu, membawa peringatan, menunaikan risalah, dan menyampaikan risalah kepada orang yang dekat, orang yang jauh, kepada musuh, kepada teman. Karena sesungguhnya jika engkau telah melakukan hal itu, engkau tidak diberi kewajiban untuk menghisab mereka sama sekali. Dan hisabmu atas mereka juga tidak berarti sama sekali. Qauluhu kama anzalna alal muktasimin ay kama anzalna al-uqubata alal muktasimina ala butlani ma jikta bihi as-sa'ina li saddin nasi an sabilillah alladzina ja'alul qur'ana 'idina ay asnafan wa adaan wa ajza'an yusarrifunahu bihasabi ma yahwunahu faminhum may yaqulu sihrun wa minhum may yaqulu kahanatun wa minhum may yaqulu muftaran ila ghairi dhalika min aqwalil kafarati al mukadzibina bihi alladzina ja'alu qadahum fihi liyasuddun nasa anil huda. Adapun firman Allah Ta'ala, sebagaimana kami turunkan kepada golongan al-muqtasimin, artinya kami turunkan hukuman kepada golongan al-muqtasimin yang membatalkan apa yang kamu bawa, yang berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran terbagi-bagi. Artinya dibagi-bagi. Kemudian mereka menggunakannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ada yang mengatakan ini Quran sihir. Ada juga mereka yang mengatakan ini adalah dukun. Ada juga yang mengatakan ini dibuat-buat dan yang lain-lain dari ucapan orang-orang kafir yang memang sejak awal mendustakan Al-Quran, yang telah menjadikan celaan mereka tentang Al-Quran untuk menghalang-halangi manusia dari petunjuk. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in ai jami'a man qadaha fi wa abahu wa kharafa wa baddalahu amma kanu ya'malun wa fi hadha a'zamu tahibin wa zajr lahum alil iqamati ala ma kanu alaih. Demi Rabbmu, sungguh kami akan meminta pertanggungjawaban atas mereka semua. Jadi semua orang yang mencela Al-Quran, yang merubah dan mengganti Al-Quran atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini adalah ayat yang terbesar dalam menakut-nakuti dan mengancam mereka atas apa yang mereka lakukan. Thumma amarallahu rasulahu alla yubadiya bihim wala bighairihim wa ayasda'a bima amarallahu wa yul'ina bidzalika likulli ahad wa la yu'awwiqannahu an amrihi a'iqun wa la tasuddahu aqwal mutahawwikin wa a'rid 'anil musyrikin ay la tubali bihim watruk musyatamatihim watruk musyamatahum wa masabatahum mukbiran ala sya'nik kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk tidak peduli dengan ucapan orang kafir atau yang lain dan untuk meneruskan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjelaskan hal itu kepada siapapun, jangan sampai ada seseorang yang menghalang-halanginya. Dan jangan sampai dakwah itu terkendala oleh ucapan orang-orang yang tidak suka dengannya. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya ini gak usah peduli dengan mereka. Tinggalkan saja caci maki mereka. Fokus dengan urusanmu sendiri. Inna kafayna kal mustahzin bika wa bima jita bih. Wa hadha wa'dun min Allah li rasulih alla yadurahu al-mustazi'un wa yaqfihu Allah iyyahum bima syaa min anwa'il uqubah wa qad fa'ala ta'ala fa innahu ma tadahhar ahadun min istihza'i bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima syaa bi illa ahlaqahu Allah wa qatalahu syarqatlatin. Sungguh kami yang akan memberi kecukupan perlindungan kepadamu dari orang-orang yang mengolok-ngolok engkau atau mengolok-ngolok Al-Quran yang kau bawa. Ini merupakan janji dari Allah kepada Rasulnya bahwa tidaklah membahayakan beliau orang-orang yang suka mengolok-ngolok. Bahkan Allah akan memberi kecukupan perlindungan kepada beliau dengan apa yang Allah kehendaki berupa hukuman-hukuman kepada yang mengolok-ngoloknya. Sungguh Allah juga telah melakukan hal itu. Sungguh setiap kali ada seseorang yang terang-terangan mengolok-ngolok Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Al-Quran yang beliau bawa, Allah pasti membinasakannya dan Allah pasti akan membunuhnya dengan pembunuhan yang paling kecil. Thumma dzakara wasfahum wa annahum kama yu'dunaka ya Rasulullah fa innahum aydan yu'dunallaha wa ja'aluna ma'ahu ilahan akhar wa huwa rabbuhum wa khaliquhum wa mudabbiruhum fa sawfa ya'lamun ghibba af'alihim idza wurid waradu al-qiyamata walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun laka min taqdib wal istihza fa nahnu qadiruna ala istisalihim bil adabi wa ta'jili lahum bima yastahiqun walakinallaha yumhiluhum wala yuhmiluhum. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang-orang kafir itu. Mereka berani menyakiti hatimu wahai Rasulullah. Ternyata mereka juga menyakiti Allah dan menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Padahal Allah ialah Rabb mereka, pencipta mereka, pengatur mereka. Maka mereka akan mengetahui akibatnya, yakni akibat perbuatannya ketika mereka menemui hari kiamat nanti. Sungguh kami mengetahui bahwa dadamu sempit dengan apa yang mereka ucapkan, yakni mendustakan dan mengolok-ngolokmu. Sebetulnya kami mampu untuk menimpakan adab kepada mereka dan menyegerakan adab yang layak untuk mereka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja memberi mereka kesempatan, tapi Allah tidak akan membiarkan mereka. Fa anta ya Muhammad fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin ay akthir min dzikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi was salati fa inna dzalika yuwassi'us sadra wa yusrihuhu wa yu'inuka ala umurik. Dan engkau wahai Nabi Muhammad, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah orang-orang yang sujud, yakni perbanyaklah zikrullah, tasbih, tahmid dan salat. Karena hal itu bisa membuat luas dan lapang dadamu dan membantumu untuk menyelesaikan dan mengurusi urusanmu. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin ay al-maut ay istamirra fi jam'il awqati ala taqarrub ila Allah bi anwa'il ibadat famtathala sallallahu alaihi wasallam amra rabbih falam yazal da'iban fil ibadati hatta atahu al-yaqin min rabbih sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Tamma tafsir surat Al-Hijr. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yakni kematian. Artinya teruslah engkau gunakan seluruh waktumu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Maka Nabi SAW melaksanakan perintah Rabbnya dan beliau terus menerus semangat dalam beribadah sampai datang kematian dari Rabbnya sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Selesai tafsir surah Al-Hijr. Walhamdulillah. Naam. Khana bitina azakumullah. Setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Min sunnatillahi ta'ala i'ta'uhu al-kuffara mata'ad dunya. Istidrajan lahum. La karamatan lahum. Termasuk sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi orang-orang kafir kesenangan-kesenangan dunia sebagai bentuk istidraj, yakni tipuan yang membuat mereka semakin jauh, bukan karena menghormati atau memuliakan mereka. Nah, jadi kalau lihat di Indonesia atau di luar negeri, rata-rata yang kaya-kaya, yang menguasai ekonomi adalah orang-orang kafir. Ya? Nah, ternyata itu sudah biasa. Sunnatullah. Itu istidraj untuk mereka, tipuan untuk mereka. La karamatallahum, bukan kemuliaan untuk mereka. Nah, al-faidatu asaniyah. Adamu al-i'jab, adamu al-i'jabi bima nalahu al-kuffar minat dunia. Adamul i'jabi bima nalahu al-kuffaru minad dunia. Lianna dalika, isghalul fikri syahwati dunia. Nah, tidak terlalu kagum dengan pencapaian dunia yang diperoleh oleh orang-orang kafir, karena hal itu bisa menyibukkan pikiran kita untuk selalu mencari syahwat-syahwat dunia. Nah, ini ikhwan fillah a'azzakumullah merupakan nasihat untuk kita semua, ya. Kita sudah tahu termasuk sunnatullah yang mendapatkan prestasi-prestasi dunia itu kebanyakan orang-orang kafir, menguasai aspek ekonomi. Maka kita diingatkan, tidak usah terlalu kagum. Masya Allah, cik segini. Masya Allah, kok banyak sekali hartanya, kaya sekali ya, kaya raya. Ya. Mobilnya 1000 unit. Karena jualan mobil. Rumahnya 1000 unit. Nah, bos perumahan. Pesawatnya sekian unit. Ya. Dia adalah bos maskapai penerbangan tertentu, ya. Nah, hartanya tidak habis, ya. Bukan sekedar 7 turunan, tapi 21 turunan. Bahasanya kan 7 turunan ya. Ini jadi gandakan 3 kali aja, 21 turunan. Nah, itu kan orang terlalu kagum kan. Gini-gini, terus ngiler. Jangan. Ya, jangan. Karena hal itu bisa menyebabkan pikiran seseorang itu selalu difokuskan untuk memenuhi syahwat dunianya. Mesti terpacu untuk bersaing, ya. Nah, kalau mereka bisa, mengapa saya tidak? Gitu. Nah, jangan sampai ekonomi dunia ini dikuasai orang kafir. Kita selaku kaum muslimin harus tampil, harus lebih kaya dari mereka. Nah, Nabi Sulaiman kaya. Macam-macam, pokoknya cari-cari dalil untuk menghibur hati mereka, ya. Nah, hanya fokus, konsentrasi perbaikan ekonomi, bukan perbaikan amal soleh. Bahkan amal soleh dipakai untuk perbaikan ekonomi. Ya, aku mau puasa Daud, biar rezekiku seperti konglomerat. Kalau puasa cuma Senin Kemis, paling aku jadi jutawan. Tapi kalau puasanya puasa Daud, naam, bukan jutawan lagi, ya, naam. Tapi orang yang terkaya di antara 1 juta orang kaya. Pokoknya rajin puasa Daud untuk apa ini, supaya jadi kaya. Itu masih lumayan juga ya, masih apa namanya puasa-puasa gitu. Ada yang gak sempat ini, gak sempat itu, ya. Nah, target harus tercapai, ya. Waktu ialah uang. Nah, 1 menit bagiku harus menghasilkan uang. Gak boleh sampai lepas, ya. Nah, kalau tidak, kita ketinggalan. Ya jelas kamu ketinggalan. Orang kafir gak sholat. Kamu istirahat sholat dulu. Nah, kalau bisa bersaing, ya harus meninggalkan sholat. Gitu akhirnya, ya. Nah, ini karena terlalu kagum dengan kekayaan orang-orang kafir dan pencapaian orang kafir atas dunia ini. ini diingatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwaja minhum wala tahzan 'alaihim. Diungkapkan dengan bahasa, jangan engkau tatapkan kedua matamu, jangan engkau pelototkan kedua matamu untuk mengagumi kesenangan dunia yang kami berikan kepada orang kafir itu. Sampai melotot kagum itu matanya itu ya, sampai mau copot melihat kekayaan orang kafir ya. Itu ciri kekaguman. Kalau biasa-biasa kan tanggamu kaya raya, oh iya, oh iya, gitu, santai. Berarti orang ini enggak terlalu kagum ya. Tapi kalau iya toh, mobilnya serbunya dicepet di mana? Itu. Usahanya apa dia? Nah. Kok sampai bisa kaya itu gimana caranya? Ya. Ini ternyata sangat membahayakan hati. Makanya jangan sampai bablas ya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau ialah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita wah ini bisa bablas ya. Nah. Begitu. Baik. Al-faidatu ats-tsalitsah. Al-fikhu fid dini wa bil khususi hifdzul qur'ani wa fahmuha. Wafahmuhu wal'amalu bih khairun mimma yajma'un. Memahami agama dengan baik, khususnya hafal Quran, paham Al-Quran dan mengamalkannya, itu lebih baik daripada semua kekayaan dunia yang berhasil dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Wastaghni bima ataqa Allah minal mathani wal Qur'anil adzim. Nah. Baik. Jadi kalau kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar agama, diberi keutamaan oleh Allah hafal Qur'an, paham Al-Qur'an, bisa mengamalkan kandungan isinya, masya Allah, syukuri. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan itu lebih baik daripada semua harta kekayaan dunia yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Al-faidatu ar-rabi'ah. Tarku mujalasatil kuffari watmi'nanu bimujalasatil mu'minina. Wadhalika min asbabi as-sa'adati, wadhalika min asbabi as-sa'adati wa adami al-maili ila dunya. Nah, mesti meninggalkan bermajlis dengan orang-orang kafir, yakni tidak menjadikan orang kafir sebagai teman dekat dan merasa tenang bermajlis dengan orang-orang yang beriman, karena itu merupakan sebab kebahagiaan dan tidak condong kepada dunia. Nah, ini kalau orang ini pergaulannya itu internasional, kemudian teman-temannya, mitra-mitranya itu rata-rata orang kafir, apalagi orang kafirnya itu adalah pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya, nah, ini menyebabkan orang ini condong kepada dunia dan merupakan sebab kebinasaan. Tapi kalau orang ini adalah orang yang menjadikan kaum mukminin sebagai teman duduknya, ah, hubungan-hubungannya dengan orang yang beriman, apalagi mereka-mereka yang tafaqquh fiddin, ini merupakan sebab kebahagiaan dan tidak condong dengan dunia. Nah, jadi mau apa? Gak ada yang mancing-mancing kok ya. Nah, orang yang beriman ya paling paling pol ya jualan bakso, atau paling pol ya jualan kitab, habis itu ke masjid, habis itu taklim ya. Nah, ini lebih bahagia dan tidak condong dengan dunia. Taib. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah Al-Khamisah, Al-Faidat Al-Khamisah. Min ahlakir rasuli sallallahu alaihi wasallam, min ahlakir rasuli sallallahu alaihi wasallam, al-linu warifku, al-linu warifku, ma'al mu'minin. Mahabbatan wa ikraman wa tawaddudan. Mahabbatan wa ikraman wa tawaddudan. Termasuk akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah bersikap lemah lembut, al-lin wa rifqu, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ya, mereka itu ialah teman kita, sahabat kita. Maka harus bersikap lemah lembut. Ya, nah. Orang kafir itu sebagus apapun orangnya itu musuh. Walaupun kalau mereka tidak musuh kita, kita tetap berbuat baik secara zahir sama mereka, tapi tetap waspada ya. Nah, orang mukmin itu adalah teman kita, sahabat kita, maka harus apa ini? Kita beri kelemah lembutan ya. atas dasar cinta, memuliakan dan kasih sayang, bukan untuk tujuan tertentu, ya. Mepet-mepet, lemah lembut, ternyata mengincar uangnya, atau ada tujuan-tujuan jahat kepada saudaranya, jangan, ya. Murni karena memuliakan asas dasar cinta dan sayang kepada orang yang beriman. Ini termasuk ahlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fid janahaka lil mu'minin. Nah, kita lanjutkan setelah adzan. Faedah yang keenam. Qaulu ta'ala kama anzalna 'alal muqtasimin. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Wa fil muqtasimina thalathatu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami turunkan adab kepada kelompok al-muqtasimin. Siapakah al-muqtasimin? Ada tiga pendapat. Al-awwal annahum al-yahudu wa nasara. Annahum al-yahud wa nasara. Rawahu al-awfi. Rawahu al-awfi an ibni Abbasin. Wabihi qala al-hasan wa mujahid. Wabihi qala al-hasanu wa mujahidun. Pendapat yang pertama, al-muqtasimin adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ini diriwayatkan oleh al-Aufi dari Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh al-Hasan dan Mujahid. Nah, jadi al-muqtasimin adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut al-muqtasimin, suka bagi-bagi, maksudnya mengimani sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain. Athani annahum musyriku Quraisy. Annahum musyriku Quraisyin. Qalahu Qatadatu wa Ibnu As-Sa'ibi. Pendapat yang kedua, al-muqtasimin adalah orang-orang musyrik Quraisy. Ini pendapat Qatadah dan Ibnu As-Sa'ib. Mengapa orang-orang Quraisy yang kafir dikatakan al-muqtasimin, suka bagi-bagi Al-Qur'an? Karena sebagian mereka ada yang mengatakan Qur'an itu sihrun. Sebagian ayatnya adalah sihir. Yang lain mengatakan sebagian lagi kahana. Ayat Al-Quran ini adalah mantra-mantra dukun. Sebagian lagi mengatakan asatirul awwalin. Ayat Quran itu ialah dongeng-dongeng masa lalu. Nah, makanya disebut al-muqtasimin. Ats-tsalits annahum qaumus salih. Alladzina taqasamu billahi. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Fakafahu Allahu syarrahum. Qalahu Abdurrahman ibnu Zaid. Nah, pendapat yang ketiga, al-muqtasimin adalah kaumnya Nabi Shalih. Mereka pernah bersumpah dengan nama Allah, malam-malam akan melakukan makar jahat kepada Nabi Shalih dan keluarganya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berhasil, ya, Allah taala mencegah kejelekan mereka terhadap Nabi Shalih dan keluarganya. Jadi arti muktasimin orang-orang yang bersumpah. Ini pendapat Abdurrahman ibnu Zaid. Kalau kita baca tafsir As-Sa'di, maka beliau memilih pendapat yang kedua, ya. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama dan yang kedua. Kalau bukan Yahudi dan Nasrani, ya orang-orang musyrik Quraisy yang mereka ini membagi-bagi Al-Quran. Nah, kalau Yahudi Nasrani mengimani sebagian, mengkufiri sebagian. Kalau musyrik Quraisy membagi-bagi Al-Quran untuk dicela, untuk didustakan dengan sebutan sihir atau mantra-mantra dukun, kahana atau asatirul awali. Wallahu ta'ala alam. Taib al-fa'idatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala, fasda bima tu'mar wa'arid alil jahilin wa'arid alil musyrikin. Fasda bima tu'mar wa'arid alil musyrikin. Fihi salah satu akwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar, teruskan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arib anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang musyrik, kau usah diperdulikan mereka. Ini ada tiga pendapat. Al-awwal, famdi lima tu'mar, famdi lima tu'mar. Qala Ibn Abbas, maksudnya ialah teruskan dakwah yang diperintahkan kepadamu. Ini pendapat Ibn Abbas. Jadi kalau diejek, dihalang-halangi orang musyrik, ya, dah teruskan saja. Jangan kemudian berhenti sampai di situ. Atsani, adhir amraka. Rawahu Laisun an Mujahid. Maknanya ialah sampaikan dakwahmu secara terang-terangan. Ini diriwayatkan oleh Laits dari Mujahid. Nah, jadi ini ayat perintah untuk dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan yang sebelumnya sirriyah, sembunyi-sembunyi karena banyak ancaman dan rintangan, ya. Tapi setelah itu Allah perintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar. Atsalis al-jahru bil Qur'ani fi shalah. Rawahu Ibnu Abi Najih al-Mujahid. Rawahu Ibnu Abi Najih al-Mujahidin. Qala Musa Ibnu Ubaidah. Qala Musa Ibnu Ubaidah. Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat hadhil ayah. Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat hadhil ayah. Pendapat yang ketiga ialah perintah untuk mengeraskan bacaan Al-Quran ketika sholat. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Najih dari Mujahid. Berkata Musa Ibn Ubaidah, dulu Rasulullah SAW terus menerus menyamarkan bacaan Al-Quran sampai turunnya ayat ini. Maka beliau mengeraskan bacaan Al-Quran ketika sholat. Ya. Nah. Tiga pendapat ini saling melengkapi. Tapi yang masyhur fasda bima tu'mar adalah pendapat yang pertama dan yang kedua. Meneruskan dakwah dan dakwah dengan apa ini? Jahriyah. Taib. Al-faidatu ats-tsaminah. Himayatullahi, himayatullahi ala salamati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Salamatullah, himayatullahi ala salamati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi penjagaan atas keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni inna kafainakal mustazi'in. Sungguh kami akan memberimu perlindungan yang cukup dari gangguan orang-orang yang mengolok-olokmu. Setiap kali ada yang ngolok-ngolok beliau atau mengolok-ngolok Al-Quranul Karim atau mengolok-ngolok ajaran beliau yang suci, maka Allah akan menimpakan adab kepada orang tersebut dan menampakkannya di dunia, ya. Nah, baik dengan hukuman dunia, penjara ataupun yang semisalnya. Al-faidatu at-tasi'ah. Dzikrullahi yatma'innu al-qalbah. Khususan hina idza'il a'da'i, idza'il a'da'i. Berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, khususnya ketika ada gangguan dari musuh-musuh. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas-sajidin. Ya. Nah, berarti Rasulullah ketika diganggu oleh musuh-musuh beliau sampai dada beliau sempit, dilecehkan, diperlakukan secara tidak terhormat, maka diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, bertahmid, dan memperbanyak sholat sebagai bentuk dzikrullah untuk menenangkan hati. Ya, nah, kayak kalian kalau itu ya, kalau lagi jenuh, kalau lagi ada masalah dengan teman, kalau nah, menghadapi masalah-masalah yang ruwet, nah, maka fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas-sajidin, ya, memperbanyak zikrullah, baca tasbih, takbir, tahmid, ya, banyak sholat sunnah dan yang semisalnya, taib, maka hati menjadi tenang dan bisa menghadapi dengan ketenangan semua permasalahan-permasalahan tersebut. Al-faidatu al-asirah. Nah, faidah yang ke-10. Qalu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-murad bil yakin al-maut. Qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahid wal jumhur. Summiya yakinan li'annahu muqanun bihi. Yang dimaksud dengan yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu, adalah kematian. Ini pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, dan jumhur ahli tafsir. Kematian disebut keyakinan karena kematian itu meyakinkan terjadinya, ya. Pasti terjadi dengan yakin. Setiap orang merasakannya. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya. Barakafikum. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu dilaksanakan sampai akhir hayat. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang sufi yang sesat. Kalau sudah sampai tingkat hakikat atau ma'rifat, sudah bebas segala beban syariat. Bebas enggak sholat, bebas enggak puasa, bebas dari syariat-syariat dohir. Karena sudah kenal baik sama Allah, ya. Nah, maka diberi apa ini? Keistimewaan. Dah, ya. Nah, sudah usah ibadah, kamu sudah apa ini? Maksimal ibadahnya, sudah sampai tingkat ma'rifatan hakikat, ya. Tinggal nunggu mati, terus masuk surga. Istirahat dari ibadah. Ini bantahan untuk mereka. Nabi SAW diperintahkan untuk ibadah sampai datang kematian. Berarti sampai akhir hayat. Nah, tidak sampai pada tingkatan tertentu, tapi sampai mati. Ya, ingat, al-yakin adalah kematian. Kematian disebut keyakinan karena kejadiannya meyakinkan dan pasti terjadi. Menimpa setiap orang. Wallahu ta'ala al-biswab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Hijr. InsyaAllah pembahasan berikutnya kita akan masuk surah An-Nahl. Naam. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, kekurangan dan yang lain, maka saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menerima nasihat dan teguran atau koreksi dan saya sampaikan kepadanya. Jazakumul khair atas koreksi dan masukannya. Semoga Allah taala mengumpulkan kita di atas al-haq, di atas sunnah dan mewafatkan kita semua di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.